Setelah lagu Tak Setia, spesial buat segenap panitia, khususnya buat Mas Edi, Mas Uki, dan teman-teman semuanya. Kita bermain bersama Romansa News. Thank you, Poppy. Do you want to watch a classic?